Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kembali kita dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah Azza wa Jalla yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, mendalami dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia ini. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk dianugerahkan kebaikan baginya. Karena dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan jadikan dia orang yang memahami ilmu agama. Maka dari itu, kebaikan dalam diri seseorang terletak pada sejauh mana dia memahami ilmu agama. Kalau dia belajar sedikit, maka kebaikannya pun sedikit. Dia tambah belajar, tambah memahami, kebaikannya pun bertambah. Dia terus belajar, kebaikannya pun terus bertambah. Inilah jemaah sekalian, kunci kebaikan yang harus kita pahami. Yang Allah letakkan di muka bumi ini, kebaikan itu pada ilmu agama. Dan siapa yang tidak belajar sama sekali, maka tidak ada kebaikan pada dirinya sedikit pun. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, "Wa mafhumul hadis," mafhum hadis ini kata beliau, "anna man lam yatafaqqah fid-din," bahwasanya orang yang tidak melakukan tafaqquh fid-din, berusaha memahami agama, "ay la yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu bihi min al-furu'." Maksudnya adalah dia tidak mempelajari dasar-dasar Islam serta cabang-cabangnya, "faqad hurimal khair," maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan. Inilah jemaah sekalian, salah satu prinsip kehidupan yang paling penting, yaitu hendaklah kita selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu agama, karena itulah kunci kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita luruskan niat kita untuk mencari keridhaan Allah di dalam menuntut ilmu agama. Karena ini adalah ibadah, nikmat ibadah yang sangat besar, maka luruskan niat kita dan syukuri nikmat ini. Semoga menjadi pahala yang besar di sisi Allah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan nikmat ini kepada kita. Insyaallah Ta'ala, kita akan melanjutkan ilmu yang terpenting untuk kita pelajari, yaitu ilmu tentang salasatul usul, tiga landasan agama yang paling mendasar, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam, wa ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, tiga ilmu yang paling penting dalam hidup kita. Ketika kita pertama kali memasuki pintu gerbang dunia akhirat, alam akhirat, inilah yang akan ditanyakan kepada kita oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Apabila kita bisa menjawab, maka perjalanan kita yang panjang di dalam kehidupan akhirat setelah itu akan sangat nyaman. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu, maka na'udzubillah, orang yang tidak bisa menjawabnya akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Apakah itu azab kubur? Dan lebih dahsyat lagi, azab di dalam perjalanan berikutnya. Di dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam hadis yang panjang tentang kisah perjalanan ruh, disebutkan di situ orang yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, maka kuburnya itu seperti sebuah taman surga. Kuburnya akan diluaskan sejauh matanya memandang. Kubur yang sempit itu jemaah sekalian, bagi penghuninya bisa menjadi seluas matanya memandang. Sejauh mana matanya bisa memandang, seluas itulah kuburannya. Kemudian dibentangkan untuknya permadani dari surga, dan dibukakan pintu surga yang kelak akan dia masuki pada hari kiamat. Lalu berhembus angin yang aromanya sangat sejuk dan wangi sampai ke kuburannya. Maka dia rasakan kuburan itu bagaikan sebuah taman surga sampai hari kebangkitan. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjawab apa yang terjadi padanya jemaah sekalian, na'udzubillah, didatangkan untuknya orang yang sangat jelek dan baunya sangat busuk. Itulah amal buruknya ketika di dunia. Kemudian datang lagi yang berbentuk yang sangat buruk dengan membawa sebuah gada besar, kemudian memukulnya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gada itu sebenarnya kalau dipukulkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping menjadi debu. Gada itulah yang dipukulkan kepadanya. Apa yang terjadi kepadanya? Dia hancur berkeping-keping menjadi debu. Lalu dia diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia dipukul lagi untuk kedua kalinya. Maka ketika itu dia tidak lagi hancur, namun dia berteriak dengan teriakan yang sangat dahsyat karena saking sakitnya dia rasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh makhluk bisa mendengarkan teriakannya kecuali manusia dan jin. Kemudian jemaah sekalian, kuburannya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Lalu dibentangkan untuknya sebuah alas dari neraka, na'udzubillah, dan dibukakan pintu neraka yang kelak akan dia masuki di hari kiamat. Lalu berhembus angin panas dari neraka tersebut. Jadilah kuburannya yang sudah sempit disempitkan lagi sehingga menjadi jurang neraka sampai hari kebangkitan, waliyadzubillah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengatakan, "Rabbi la tuqimis sa'ah." Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Padahal jemaah sekalian, dia dalam keadaan susah. tapi dia lebih senang dikubur dibandingkan kalau dibangkitkan pada hari kiamat, karena diperlihatkan kepadanya neraka yang akan dimasukkan, yang akan dia masuki pada hari kiamat. Maka dia minta kepada Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Padahal dia dalam keadaan yang sangat menderita. Inilah jemaah sekalian, pentingnya kita mempelajari tiga prinsip utama di dalam agama ini, agar kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Sebab kita tidak mungkin beriman dengan benar tanpa kita pelajari terlebih dahulu. Iman yang benar itu adalah iman yang dibangun di atas dasar ilmu. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar persangkaan belaka. Harus benar-benar dibangun di atas dasar ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kamu ikuti yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah melarang kita untuk mengikuti satu ajaran yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Maka akidah yang benar adalah akidah yang dibangun di atas dasar ilmu. Tidak mungkin seseorang memiliki akidah yang benar tanpa ilmu. Tidak mungkin. Dan jemaah sekalian, akidah yang benar adalah kunci problematika seluruh yang terjadi pada kita, seluruh problematika dalam hidup kita. Kunci utamanya adalah iman yang benar, akidah yang benar, yaitu akidah yang menjadikan kita orang-orang yang menjauhi perbuatan syirik serta melahirkan amal soleh. Inilah sebenarnya kunci utama semua problematika hidup kita, semua permasalahan hidup kita, baik secara pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak ada kunci utama selain kembali mempelajari akidah yang benar, kembali ke majelis ilmu. Ini kunci utamanya. Siapa yang menempuh jalan selain itu, dia tidak akan sukses. Tidak mungkin, mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita kunci kesuksesan adalah iman dan amal soleh. Sedangkan iman dan amal soleh itu adalah keimanan dan amalan yang dibangun di atas akidah yang benar, ilmu yang sahih. Tidak mungkin kita beriman secara benar, tidak mungkin kita bisa merealisasikan amal soleh tanpa didasari oleh keimanan dan keyakinan yang benar. Dalam surat An-Nahl ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh benar-benar kami akan menganugerahkan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia ini. Dan sungguh benar-benar kami akan membalas mereka dengan yang lebih baik lagi dari apa yang mereka kerjakan kelak di kehidupan akhirat. Maka jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita kunci utama untuk meraih kebahagiaan hidup dan solusi dalam setiap permasalahan kita, yaitu iman dan amal soleh. Dan jemaah sekalian, tidak mungkin kita bisa benar-benar mengamalkan keimanan dan amal soleh tanpa kembali ke majelis-majelis ilmu. Mustahil, enggak mungkin. Inilah tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan kenyataan sejarah. Perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dimulai dari majelis-majelis ilmu. Membenahi akidah terlebih dahulu. Kalau akidahnya belum benar, jangan mimpi untuk kita bisa sukses dalam hidup ini. Sukses yang hakiki. Menggapai kebahagiaan yang sejati. Di dunia, terutama di akhirat. Berjaya. Meninggikan kalimat Allah. Tidak mungkin tanpa kembali ke majelis ilmu. Sebab tidak ada sejarahnya umat Islam itu kalah karena musuh itu kuat. Belum ada sejarahnya umat Islam dikalahkan karena musuh kuat. Tetapi umat Islam itu kalah karena jauhnya mereka dari agama. Tidak pula pernah ada sejarah umat Islam itu kalah karena sedikitnya jumlah, atau menang karena banyaknya jumlah, atau kuatnya persenjataan. Tidak, jemaah sekalian. Kemenangan Islam, kejayaan kaum muslimin hanya bisa diraih dengan akidah yang benar. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala menegaskan, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Itulah jemaah sekalian kunci untuk meraih kemenangan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan keterpurukan kalian, kehinaan kalian, kekalahan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maksudnya apa kembali kepada agama, jemaah sekalian? Kembali menuntut ilmu, mempelajari agama yang sebenarnya seperti apa, kemudian amalkan dan dakwahkan, lalu bersabar sampai Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan kemenangan. Ini kunci untuk meraih kejayaan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kunci untuk meraih kejayaan adalah kembali kepada agama. Kembali kepada agama yang sesungguhnya, yaitu ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan yang paling pentingnya adalah bagian akidahnya, bagian imannya. Dan kita tidak mungkin kembali kepada agama kecuali dimulai dari majelis ilmu. Ini kunci untuk meraih kejayaan. Siapa yang memilih jalan selain itu, dia tidak akan sukses. Yakin. Siapa yang memilih jalan yang salah, dia tidak akan meraih kejayaan secara hakiki. Walaupun dia bisa mengumpulkan jumlah yang besar, pendukung yang banyak, jamaah sekalian, itu sama sekali bukan jaminan keamanan, jaminan atau jaminan kemenangan. Jaminan kemenangan hanyalah apabila kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya persoalannya kita yakin atau tidak. Kenyataannya banyak orang ketika diperhadapkan pada berbagai macam masalah, emosinya yang lebih dia dahulukan. Ilmu yang sudah dia ketahui kalah dengan emosinya. Emosi melihat kondisi masyarakat, emosi melihat para penguasa yang zalim, emosi melihat keterpurukan Islam, ilmunya terlupakan. Inilah rahasianya jemaah sekalian. Mengapa? Di dalam manhaj Ahlu Sunnah, dalam persoalan-persoalan besar, persoalan-persoalan genting yang berhubungan dengan orang banyak, tidak boleh ada yang berfatwa kecuali ulama besar. Siapa yang dimaksud ulama besar? Maksudnya ulama yang mendalam ilmunya terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah dan umurnya sudah tua. Itu yang dimaksud ulama. Walaupun dia banyak tahu ayat, banyak tahu hadis, tapi dia tidak mengikuti pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, itu bukan ulama. Itu bukan ulama. Ulama itu adalah yang mendalami ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan khusus di masa-masa genting, persoalan-persoalan besar yang berkait dengan orang banyak, yang berfatwa itu hanyalah ulama-ulama yang sudah tua dan mendalam ilmunya. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Siapa yang dimaksud orang tua di sini jemaah sekalian? Maksudnya tua dari segi umur dan tua dari segi ilmu. Bukan sekedar dia berilmu, tapi dia juga sudah tua, sudah banyak pengalaman, sudah tidak mudah dikalahkan oleh emosinya. Karena anak muda itu, walaupun dia berilmu, seringkali dikalahkan oleh emosinya. Dan juga orang tua lebih bertakwa, lebih diberikan taufik kepada kebenaran. Maka sebenarnya harus malu anak-anak muda baru punya ilmu sedikit, pada persoalan-persoalan besar dia berani berfatwa, dia berani mengajak orang melakukan ini dan itu. Sebenarnya dia harus malu, itu bukan bagiannya. Serahkan kepada para ulama. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Jadi jemaah sekalian, ini kunci meraih kejayaan. Kembali kepada agama, artinya kembali ke majelis ilmu. Kembali ke majelis ilmu. Sampai kapan? Sampai Allah mendatangkan pertolongannya. Kembali ke majelis ilmu, amalkan ilmu tersebut, sebarkan dakwah dan sabar. Sudah, itu saja kewajiban kita, enggak lebih daripada itu. Sebagaimana sudah kita bahas dalam buku ini pada mukaddimah yang pertama, empat kewajiban seorang muslim. Siapa yang mengamalkannya, yakin Allah akan menganugerahkan pertolongan kepadanya. Yang menjadi masalah, kita yakin atau tidak. Banyak orang kelihatan, wah masa cuma duduk-duduk di majelis ilmu, turun dong ke jalan. Gak yakin, gak tahu cara untuk menggapai kemenangan yang sesungguhnya, dan tidak yakin dengan janji-janji Allah. Siapa yang berpegang teguh dengan agamanya, mengikuti syariatnya, dialah yang sesungguhnya akan mendapatkan pertolongan secara hakiki. Adapun yang menyelisihi syariatnya, dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Maka jemaah sekalian, ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kembali ke majelis ilmu, kembali mendalami ilmu yang sahih. Itulah kunci untuk meraih kejayaan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Lihat di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, tidak ada yang lain. Dan lihat di dalam kenyataan sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bagaimana mereka menggapai kejayaan. Dimulai dengan ilmu yang sahih. Mereka amalkan, mereka dakwahkan, mereka berjuang, mereka bersabar. Maka Allah anugerahkan kepada mereka kejayaan. Oleh karena jemaah sekalian, satu prinsip penting dalam agama yang harus kita pahami, bukan hasil yang menjadi tujuan kita, bukan hasilnya, tetapi caranya yang benar. Caranya benar atau tidak, kita berjuang bukan hasilnya yang perlu kita pikirkan, menang atau kalah. Yang perlu kita pikirkan adalah cara kita berjuang sudah benar atau tidak. Sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kalau kita berorientasi hasil, maka kita akan menempuh segala cara walaupun bertentangan dengan syariat. Jadi jangan lihat hasilnya, kapan kita menang, kenapa kita begini-begini saja, tetapi lihat caranya sudah benar atau tidak, sesuai petunjuk Allah atau tidak. Di situ penilaian Allah kepada kita, bukan hasil yang sudah kita raih, tetapi cara berjuang kita benar atau tidak. Di situ Allah menilai kita. Maka sekali lagi jemaah sekalian, inilah pentingnya kembali ke majelis-majelis ilmu. Walhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul wa Adillatuha. Pada pertemuan sebelumnya kita telah melewati 3 pertemuan dalam kitab ini. Ini adalah pertemuan yang keempat. Dan 3 pertemuan sebelumnya adalah pembahasan muqaddimah. Sebagaimana kita sampaikan di awal, kitab ini terdiri dari 4 risalah. 3 sebelumnya adalah muqaddimah. Sekarang kita mulai masuk pada pembahasan inti. Iya. Risalah yang keempat, pembahasan inti, yaitu Salasatul Usul wa Adillatuha. 3 prinsip utama, dimulai dari prinsip yang pertama, ma'rifatullahi azza wa jalla, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, fa'idha qila lak mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apabila dikatakan kepadamu, apakah 3 prinsip utama yang diwajibkan atas manusia untuk mengetahuinya? Fakul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu, yang pertama, kewajiban hamba mengenal Rabbnya, wadinahu, dan mengenal agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah sekalian, inilah mukaddimah kitab Salasatul Usul dalam pembahasan inti. Dimulai dengan tanya jawab. Padahal penulis ini hanya 1 orang. Tapi beliau mulai dalam bentuk tanya jawab. Kemudian beliau menjelaskan terlebih dahulu secara global bahwa apa yang kita akan pelajari ada 3. Sebelum beliau merinci 1 persatu. Maka jemaah sekalian, sebenarnya yang beliau ikuti di sini adalah metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis, yaitu menggunakan 2 metode. Di sini kita bisa petik pelajaran. Sebelum kita lanjutkan, kita dapat memetik pelajaran terkait dengan metode pendidikan, metode pengajaran. Ada 2 metode yang beliau gunakan di sini. Yang pertama, dengan metode tanya jawab, bertanya terlebih dahulu. Yang kedua, dengan zikrul ijmal qabla tafsil, penyebutan secara global sebelum merinci. Di sini Syekh mengatakan ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Beliau sebutkan dulu 3 hal tersebut: mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru beliau merinci. Bagaimana mengenal Allah dalam rincian yang cukup panjang. Kemudian rincian bagaimana mengenal agama Islam. Kemudian rincian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 2 metode penting. Mulai dengan sebuah pertanyaan dan menyampaikan terlebih dahulu secara global, jangan dirinci. Dan ini adalah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muaz, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah?" Wahai Muaz, tahukah kamu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kenapa Nabi SAW tidak menyampaikan langsung hak Allah adalah, hak hamba adalah? Tidak. Beliau tanya terlebih dahulu dan beliau sampaikan terlebih dahulu, Allah memiliki hak dan hamba memiliki hak. Apa manfaatnya jemaah sekalian? Manfaatnya sangat banyak. Pertama, yang paling penting adalah menarik perhatian. Ini manfaat menggunakan metode pengajaran seperti ini. Menarik perhatian. Sebab orang yang ditanya, maka muncul dalam dirinya pertanyaan, atau muncul dalam dirinya rasa ingin tahu terhadap jawabannya. Dan orang yang telah mengetahui secara global juga akan muncul rasa ingin tahu terhadap rinciannya. Globalnya saya sudah tahu, seperti apa rinciannya. Jadi itu menarik perhatian. Kenapa menarik perhatian itu penting? Karena belajar agama itu, belajar ilmu agama yang di situ disebut ayat Allah dan di situ disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib diperhatikan. Siapa yang tidak perhatikan, dia berdosa. Dia berdosa. Jadi jangan sampai kita datang ke majelis ilmu bukan nambah pahala malah nambah dosa. Hati-hati. Anehnya lagi banyak orang kalau di kelas kuliahnya belajar ilmu dunia, subhanallah, begitu perhatian, dia gak berani keluarkan HP-nya kalau dosen lagi ngomong, apalagi menerima telepon atau sambil WhatsApp-an. Gak berani, gak berani sama dosennya. Tapi subhanallah, dalam majelis ilmu agama seakan dia pandang remeh. Mentang-mentang gak dihukum, dia pandang remeh. Gak dimarahi, dia pandang remeh. Subhanallah. Ini yang terjadi. Padahal ilmu dunia dan ilmu agama itu perbandingannya antara langit dan bumi untuk dimuliakan. Perhatian jemaah sekalian, perlu untuk diperhatikan. Ini yang pertama, menarik perhatian terlebih dahulu. Karena kalau tidak diperhatikan, berdosa. Bahkan dosa besar. Terlebih lagi kalau kita berisik, lebih besar lagi dosanya. Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kita berisik ketika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang disampaikan, itu sama saja kita berisik ketika beliau lagi ngomong langsung. Seperti kelakuannya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Nabi berdakwah, mereka berdua berisik supaya orang enggak dengar. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Kalau kalian berisik ketika Nabi sedang berbicara, akan terhapus amalanmu dan kamu tidak merasakan. Subhanallah. Datang ke majelis ilmu, amalannya terhapus, bukan bertambah. Mending kalau terhapus, ternyata ditambah dosa lagi. Bukan nambah pahala, amalan terhapus dan ditambah dosa. Subhanallah. Hati-hati. Majelis ilmu benar-benar harus dimuliakan. Kenapa? Karena yang kita bicarakan adalah ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nabi. Kita berisik ketika hadis sedang disampaikan, terhapus amalan kita. Apalagi kalau ayat Allah. Tentu lebih mulia. Ini yang pertama jemaah sekalian, harus perhatian. Yang kedua, orang yang sudah memiliki perhatian itu, orang yang sudah punya rasa ingin tahu, makin besar rasa ingin tahunya, ketika ilmu disampaikan, makin kuat menempel di dalam benaknya. Ini manfaat yang kedua, agar dia lebih mengingat ilmu yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga, agar mudah dipahami. Jadi yang kedua mudah dihafalkan, yang ketiga mudah dipahami. Iya. Bagaimana supaya mudah dipahami? Sampaikan secara sistematis. Sampaikan secara global terlebih dahulu, baru kemudian beri perincian. Jadi ini paling tidak tiga manfaatnya dengan menggunakan metode ini. Kita akan semakin perhatian, kita mudah untuk menghafalkan, dan kita mudah untuk memahami. Dan jemaah sekalian, ini adalah tiga ibadah penting dalam menuntut ilmu. Perhatian, pemuliaan terhadap ilmu, pengagungan, hafal dan paham. Hafal itu penting sekali jemaah sekalian. Dan menghafal itu ada dua cara. Menghafal di dalam dada, kalau istilah kita menghafal di luar kepala. Istilah para ulama, hifdhu sadrin, menghafal di dalam dada. Yang kedua, hifdhu kitabatin, atau hifdhu kitabin, menghafal dengan catatan. Tujuan utamanya menghafal di dalam dada. Kalau enggak bisa langsung hafal, dibantu dengan catatan dulu. Kemudian kita ulang-ulang sampai kita hafal. Kecuali ada segelintir ulama, segelintir, sedikit, dia merasa enggak perlu menulis. Enggak perlu menulis. Kenapa? Hafalannya luar biasa kuat. Ya. Makanya yang enggak nulis, masya Allah. Ya. Insya Allah hafalannya kuat ya. Ada segelintir ulama dahulu, seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Namun kebanyakan ulama, walaupun amalannya kuat, hafalannya kuat, tetap masih menulis. Dan juga jemaah sekalian, manfaat menulis bisa dinikmati oleh orang lain. Bisa kita gunakan untuk berdakwah. Mungkin istri kita bisa baca, anak kita bisa baca. Dan jemaah sekalian, kata Syekh Nusaymin rahimahullah, "Zahaba kullu syai' illa ma hafidhna." Akan hilang semua ilmu yang kita pelajari. Akan hilang semua ilmu yang kita pelajari kecuali yang kita hafalkan. Itu saja yang akan bertahan. Semuanya hilang. Maka kalau enggak bisa hafal langsung di dalam dada kita, paling tidak ada catatan untuk mengulang. Iya. Dan yang paling utama adalah pemahaman yang benar, pemahaman yang baik. Karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan tanpa memahami dengan baik. Jangan gurunya sampaikan lain, dia di luar sampaikan lain. Iya, salah paham. Jadi disinilah pentingnya perhatian. Kalau dia enggak paham matematika, kemudian salah mengajarkan, insyaallah enggak berdosa. Kecuali dia sengaja, ya, mau menyesatkan orang, membuat orang salah. Tapi kalau dia tidak paham ilmu agama dan dia sampaikan, itu konsekuensinya berat. Itu sama saja dengan menyesatkan. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari cara beliau menyampaikan ilmu. Baik. Kemudian beliau mulai masuk pada rincian. Fa'idha qilalak, apabila dikatakan kepadamu, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Di sini sama dengan sebelumnya, beliau mulai dengan sebuah pertanyaan. Dan sekaligus kata para ulama, beliau memberi isyarat. Inilah pertanyaan yang pasti akan kita terima dari malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Iya. Apabila dikatakan kepadamu, siapakah Rabbmu? Fakul, maka katakanlah, jawablah, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi Rabbku adalah Allah yang telah memelihara aku dan memelihara seluruh makhluknya dengan nikmatnya. Dialah Rabb Allah Azza wa Jalla yang memelihara seluruh makhluk dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada bagiku sesembahan selain dia. Inilah jemaah sekalian kesimpulan di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rabb, maka dia saja yang pantas menjadi ma'bud, sesembahan. Dialah Rabb, maka karena dia adalah Rabb, dia saja yang pantas dijadikan sesembahan. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Surat Al-Fatihah. Jemaah sekalian, ini adalah surat yang paling sering kita baca dan paling kita hafal. Surat Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama menjelaskan huruf alif lam di dalam alhamdu disebut alif lam lil istighraq, alif lam untuk mencakup. Fayastagriku jami'al mahamid, sehingga dia mencakup segala macam pujian. Segala pujian yang paling sempurna hanya milik Allah. Itu makna alif lam di dalam kalimat alhamdu. Sedangkan huruf lam di dalam kata lillah itu adalah lam lil istihqaq wal ikhtisas, lam untuk menunjukkan kepemilikan dan pengkhususan. Lillah, hanya bagi Allah. Kalau kita terjemahkan seperti itu, hanya bagi Allah. Karena itu adalah lam lil istihqaq wal ikhtisas, untuk menunjukkan kepemilikan dan pengkhususan. Maka semua bentuk pujian hanyalah milik Allah semata-mata. Lalu apa yang dimaksud dengan pujian di sini? Ulama menjelaskan, alhamdu itu artinya adalah wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan yang dipuji itu dengan kesempurnaan. Dalam hal ini yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah artinya adalah kita menetapkan sifat bagi Allah, sifatnya sempurna. Sifatnya sempurna disertai dengan cinta dan pengagungan kepadanya. Pensifatan kesempurnaan bagi Allah disertai dengan cinta dan pengagungan kepadanya. Ini yang dimaksud dengan alhamdu. Makanya kita kadang memuji orang tapi tidak disertai dengan cinta atau tidak disertai dengan pengagungan, seperti kita mencintai dan mengagungkan Allah. Maka berbeda. Itu namanya al-madhu. Kalau kita memuji makhluk, kita puji dia, namun tidak seperti kita memuji Allah dalam kecintaan dan pengagungan, maka itu bukan namanya alhamdu, tetapi al-madhu. Dalam bahasa Arabnya adalah al-madhu. Artinya sama, memuji, tapi beda hakikatnya. Demikian pula jemaah sekalian, manusia yang kita puji itu kadang dia terpuji di satu sisi, Tapi di sisi lain dia tercela. Kadang dia punya kelebihan, kadang dia punya kekurangan. Dia punya kelebihan tapi dia juga punya kekurangan. Bahkan pada sifat yang terpuji itu bisa saja kadang-kadang dia menjadi tercela. Misalkan kita memuji seseorang, dia masya Allah orang yang dermawan, tapi kadang-kadang datang juga pelitnya. Iya. Kadang-kadang hilang kedermawannya, kadang-kadang saja. Iya. Tapi Allah Azza wa Jalla sifat-sifatnya tidak mengandung kekurangan dilihat dari sisi manapun. Allah sempurna. Maksud sempurna di sini adalah sempurna zatnya, tidak mengandung kekurangan, sempurna sifat-sifatnya, baik sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah perbuatan Allah. Semuanya sempurna, tidak mengandung kekurangan dari sisi manapun. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketetapan Allah, baik itu ketetapan kauniyah maupun ketetapan syar'iyah, juga sempurna, tidak mengandung kekurangan. Maka ketika Allah menakdirkan segala sesuatunya di muka bumi, harus kita yakin takdir Allah itu sempurna, karena dia datang dari yang memiliki kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada aib, tidak ada celah. Maka seluruh takdirnya sempurna. Tapi kenapa ada takdir yang jelek? Contohnya adanya setan. Setan itu takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Semua yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah. Bahkan telah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Adanya setan, adanya amalan setan, godaan setan, gangguan setan, itu juga ciptaan Allah, takdir Allah. Adanya kaum musyrikin dan perbuatan mereka mempersekutukan Allah, itu takdir Allah. Kenapa? Kok ada takdir yang buruk? Padahal Allah sempurna takdirnya, tidak mengandung kekurangan. Karena jemaah sekalian, yang buruk itu bukan pada perbuatan Allah menakdirkan. Yang buruk itu ada pada makhluk yang buruk itu sendiri. Ada pada setannya, ada pada perbuatan buruknya, ada pada kaum musyrikin, ada pada kesyirikan mereka, di situ letak keburukan. Adapun perbuatan Allah menakdirkan mereka, itu bukan keburukan. Beda dengan makhluk. Makhluk kalau dia berbuat jelek, kita sebut dia orang yang jelek. Perbuatannya jelek dan dia orang jelek. Perbuatannya syirik dan dia musyrik. Namun Allah ketika menakdirkan kejelekan, menciptakan kejelekan, jangan kita katakan Allah berbuat jelek. Allah berbuat baik. Perbuatan Allah maha baik. Takdir Allah maha baik. Kalau begitu di mana letak kejelekannya? Kejelekannya ada pada apa yang Allah takdirkan itu sendiri, yaitu pada makhluk dan perbuatannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah tidak meridhoi keburukan itu, namun yang Allah ridhoi adalah hikmah di balik itu. Allah menakdirkan keburukan bukan karena keburukan itu, tetapi hikmah yang ada di balik itu. Apa hikmah adanya setan? Kalau ada setan, berarti ada jihad. Jihad terhadap setan dan pengikut-pengikutnya. Ada dakwah, ada kesabaran menghadapi gangguan dan godaan setan. Itu hikmah-hikmahnya yang Allah inginkan. Kadang-kadang makhluk juga seperti itu. Kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita enggak suka. Yang kita suka adalah hikmah di baliknya. Contohnya kita minum obat pahit. Kita enggak suka karena pahit. Tapi tetap kita minum. Kenapa? Karena sesuatu yang ada di balik itu, yaitu kesembuhan. Jadi jemaah sekalian, semua takdir Allah baik. Tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Nabi SAW bersabda, "Kullu khalqillah hasanun." Semua ciptaan Allah baik. Semua penciptaan Allah maha baik. Demikian pula jemaah sekalian, syariat Allah adalah syariat yang sempurna, tidak mengandung kekurangan dilihat dari sisi manapun. Kalau kita beriman dengan alhamdulillah Allah pemilik kesempurnaan, seharusnya kita juga beriman syariatnya juga sempurna. Gak ada gunanya kita ucapkan alhamdulillah tapi kita memiliki pandangan buruk terhadap syariat Allah. Bahkan jemaah sekalian, termasuk kekafiran kalau ada orang yang mengatakan syariat Islam sudah tidak cocok lagi, atau syariat Islam hanya cocok di Arab, gak cocok di Indonesia. Terserah dia mau beralasan apa. Ya, kita sudah punya undang-undang peninggalan Belanda kan, peninggalan penjajah. Ya, mau aja terus dijajah. Penjajah sudah pergi, tapi masih mau terus dijajah oleh undang-undangnya. Atau dia beralasan, kita kan bukan Muslim semuanya, sehingga enggak cocok syariat Islam diterapkan. Maka itu adalah ucapan kekufuran dan keyakinan kufur. Hati-hati. Karena itu berarti dia tidak mengimani kesempurnaan syariat. Islam adalah syariat yang sempurna, sehingga cocok di setiap masa sampai hari kiamat, sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dan di setiap umat serta daerahnya, negaranya, sangat cocok. Dan telah memuat aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adab-adab, undang-undang yang paling sempurna, lengkap, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan terjamin, siapa yang mengamalkannya, dia akan meraih kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Serta terancam, orang yang meninggalkannya, dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Itulah keyakinan terhadap alhamdulillah. Meyakini syariat Allah sempurna, sebagaimana juga yang Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Makanya jemaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat, sekularisme itu adalah kekafiran. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Baik, ini makna kesempurnaan bagi Allah. Rabbil Alamin. Al-Alamin artinya adalah seluruh makhluk selain Allah. Alam. Alam itu makna asalnya adalah tanda. Makanya bendera disebut Alamun. Bendera. Kenapa makhluk disebut alam? Sebab adanya makhluk adalah tanda adanya pencipta, Al-Khaliq. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Sebagaimana dikatakan penyair Arab, dan pada setiap makhluk ada tanda yang menunjukkan penciptanya adalah esa. Jadi al-alamin adalah makhluk. Kemudian apa arti Rabb? Rabb itu yang terkumpul padanya tiga sifat. Manijtama'a fihi thalathatu awsaf. Al-khalqu wal-mulku wat-tadbir. Rabb itu yang terkumpul padanya tiga sifat, penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Itu arti Rob. Jadi cocok gak kalau diterjemahkan dengan kata Tuhan? Ya, kalau kata Tuhan bermakna itu ya gak apa-apa. Kata Tuhan bermakna pencipta, penguasa, dan pengatur. Masalahnya ilah juga diterjemahkan dengan kata Tuhan. La ilaha illallah, mereka terjemahkan tiada Tuhan. Ilah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Padahal antara Rob dengan ilah, keduanya berbeda. Ilah artinya sesembahan. Rob itu hanya satu. Sedangkan sesembahan jumlahnya banyak. Pada kenyataan. Namun yang benar hanya satu yang patut disembah. Ya. Jadi ini hakiki maknanya. Rob yang mencipta, menguasai, dan mengatur. Dan tiga sifat ini jamaah sekalian, itu sudah mencakup semua perbuatan Allah. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang menguasainya dan yang mengaturnya. Allah yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan, yang menguasainya, yang mengaturnya. Allah yang menciptakan rezeki, kenikmatan bagi kita, yang menguasainya dan yang mengaturnya. Dan seterusnya jemaah sekalian. Semua perbuatan-perbuatan Allah beredar pada tiga sifat ini. Mencipta, menguasai, dan mengatur. Maka ketika kita meyakini Allah saja yang mencipta, menguasai, dan mengatur, itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Itu yang disebut dengan sifat-sifat rububiyah, yaitu mengesakan Allah di dalam penciptaan, pengaturan, dan penguasaan. Kalau kita mau lebih ringkas lagi, tauhid rububiyah itu adalah mengesakan Allah dalam semua perbuatannya. Yaitu kita yakin hanya Allah yang melakukan perbuatannya. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah ataupun membantu Allah di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Maka jemaah sekalian, apabila kita telah memahami dalam ayat ini, Allah menjelaskan dialah Rabbul Alamin, dialah pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluknya, maka konsekuensinya adalah kita pun harus mengimani hanya dia satu-satunya yang patut untuk disembah. Iya. Kemudian kata Syekh, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan segala sesuatu selain Allah disebut alam, dan aku salah satu dari alam. Tadi sudah kita jelaskan, manusia dan makhluk dikatakan alam karena kita adalah tanda adanya sang pencipta. Baik. Sekarang jemaah sekalian, bagaimana jalan untuk mengenal Allah? Kita sudah mengenal Allah, tapi agar lebih kuat, atau kita mau membimbing seseorang agar mengenal Allah, seperti apa jalannya? Saya berikan terlebih dahulu kesimpulan dari penjelasan Syekh. Jalan untuk mengenal Allah itu ada dua. Pertama, melalui ayat syar'iyah, ayat-ayat syariatnya, yaitu ayat Al-Quran dan Sunnah. Dan di sini Syekh mulai dengan satu ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Allah itu sendiri maknanya adalah Al-Ma'luhul Ma'bud Hubban wa Ta'ziman. Nama Allah artinya yang disembah dan diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Jadi dari ayat Al-Fatihah, ayat pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita pun dapat mengenal Allah. Kalau begitu, agar kita lebih mengenal Allah, baca lagi ayat-ayatnya yang lain. Baik yang secara langsung memperkenalkan dirinya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya ataupun secara tidak langsung melalui syariatnya. Karena kalau kita renungkan setiap syariat Allah, akan tambah pengenalan kita kepada Allah. Karena kita akan tahu syariat ini tidak mungkin datang kecuali dari Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha hikmah. Sebab setiap syariat Allah mengandung hikmah-hikmah yang sangat agung dan kemaslahatan bagi kita. Iya. Dan inilah rahasianya jemaah sekalian, mengapa Allah memiliki banyak nama dan memiliki banyak sifat-sifat yang Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah, agar kita mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut serta syariatnya. Jadi kitab ini sebenarnya hanya pengantar untuk mengenal Allah lebih jauh. Maka bukalah ayat-ayat Allah syar'iyah, Al-Quran dan Sunnah. Ini jalan yang pertama. Dan jalan yang kedua adalah mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah? Maksudnya adalah tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah di dalam ciptaannya. Lihatlah dan renungkanlah keagungan makhluk, kebesaran makhluk, keajaiban makhluk, keteraturan dalam penciptaan makhluk. Maka kita pun akan semakin paham, tidaklah yang menciptakan ini semuanya kecuali yang maha agung, yang maha besar, yang maha berilmu, yang maha hikmah, yang maha bijaksana, yang maha mampu untuk mengatur ini semuanya dengan aturan-aturan yang paling indah. Kemudian di sini Syekh menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan Allah mengajak kita untuk mengenalnya melalui ayat-ayat kauniyah. Bukan sekedar ayat syar'iyah. Namun harus kita pahami, yang paling utama mengenal Allah melalui ayat syar'iyah. Kemudian ayat-ayat kauniyah. Kata Syekh, فَإِذَا قِيلَ لَكْ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكْ, apabila dikatakan kepadamu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ, maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ. Jadi di sini Syekh membagi ayat kauniyah itu terbagi dua, ayat, tanda-tanda dan makhluk. Apa perbedaannya? Yang beliau sebut sebagai ayat, tanda, adalah sesuatu yang setiap hari berubah. Setiap hari berubah. Sedangkan yang beliau sebut makhluk adalah sesuatu yang tidak berubah. Begitu-begitu terus. Maka lihatlah di sini, kata Syekh, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, dan di antara tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Ini adalah makhluk yang berganti setiap hari. Makanya beliau sebut ayat, tanda, walaupun pada hakikatnya juga makhluk. Cuma beliau ingin kita pahami perbedaannya. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal araduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma, dan di antara makhluk-makhluknya yang perlu kita perhatikan agar kita mengenal Allah adalah langit-langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan apa saja makhluk yang ada di antara langit dan bumi serta yang ada pada langit dan bumi tersebut, yang ada di antara keduanya dan yang ada di atasnya. Maka jemaah sekalian, artinya adalah seluruh makhluk. Perhatikan, lihat, di situ ada tanda keagungan dan kebesaran Allah. Mungkin sebagai contoh, gak usah jauh-jauh, kita lihatlah gedung ini, masjid ini. Ada berapa tiangnya? Banyak. Tiang utamanya 4 di tengah, belum tiang-tiang sampingnya. Kemudian kita keluar sedikit, lihat langit. Langit yang sangat luas, atap bagi bumi kita, Allah bisa membangunnya tanpa tiang. Itu sedikit saja. Kita renungkan itu saja, maka kita pun akan mengerti benar-benar Allah luar biasa keagungan dan kebesarannya serta kekuasaannya. Langit yang besar ini atap bagi bumi kita, di atasnya ada para malaikat. Malaikat yang begitu banyak, yang fisiknya sangat besar, tapi langit itu tidak ada tiangnya. Di mana kita pernah ketemu tiangnya langit? Tidak ada. Tapi bandingkan dengan gedung yang kecil ini, ternyata butuh banyak tiang. Kalau tidak, dia akan runtuh. Subhanallah. Semakin kita dalami, kita lihat makhluk-makhluk Allah, maka kita pun akan semakin tahu keagungan dan kebesarannya. Ada video seorang ilmuwan Muslim, beliau menjelaskan keajaiban penciptaan. Kadang seekor ikan beliau tunjukkan kepada kita, luar biasa keajaiban ikan tersebut. Seperti ini kalau kita pelajari akan menambah keimanan kita, ya, dan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Kemudian kita lihat di sini dalil-dalil yang menunjukkan Allah mengajak kita untuk melihat ciptaannya agar kita mengenalnya. Kata Syekh, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala." Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar." Dan di antara tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya kalau kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Surat Fussilat ayat ke-37. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin." Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan ini jemaah sekalian juga menunjukkan sifat hikmah Allah. Padahal kalau Allah menginginkan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, maka terjadi. Tapi kenyataannya Allah tidak langsung menjadikan langit dan bumi kecuali dalam 6 hari. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada hikmah yang Allah inginkan di balik itu. Di antaranya dikatakan para ulama, agar manusia meneladani untuk tidak tergesa-gesa di dalam melakukan sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan itu, tidak tergesa-gesa, pelan, lembut, apabila terdapat dalam sesuatu, maka dia akan menghiasinya. Dan apabila dia dihilangkan dari sesuatu, maka dia akan menjelekkannya. Summa istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Yughsil laila an-nahara. Dialah yang memasukkan siang, malam ke dalam siang. Yatlubuhu hatitha, yang mengikutinya dengan cepat. Setelah malam berganti siang, siang berganti malam. Allah yang setiap hari mengatur peredaran siang dan malam. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan dan bintang-bintang semua tunduk dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan memerintah itu. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb seluruh makhluk. Surat Al-A'raf ayat 54. Jadi ini ayat-ayat yang mengajak kita untuk memperhatikan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah di alam ini. Kemudian Syekh berkata, Warrabbu huwal ma'bud. Kesimpulannya, kalau kita sudah mengetahui Dia adalah Rabb, Dia yang mencipta, Dia yang memberi rezeki, Dia yang menghidupkan dan mematikan, Dia yang terus-menerus menganugerahkan nikmat kepada kita, Dia yang memberi manfaat, Dia yang menimpakan mudarat, Dia yang menguasai seluruh makhluknya dan mengaturnya, maka sudah sepatutnya kita pun mengimani Dia saja yang pantas menjadi al-ma'bud, sesembahan. Karena tidak ada Rob selain Dia, maka tidak boleh ada Tuhan selain Dia yang kita sembah. Tidak boleh ada sesembahan selain Allah. Warabbu huwal ma'bud, maka Rob dialah sesembahan. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum, dan telah menurunkan untuk kalian dari langit itu air, kemudian dengan air itu Dia mengeluarkan bagi kalian berbagai macam buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu yang kalian sembah padahal kalian mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Ini adalah ayat yang berisi perintah pertama kali dalam Al-Quran dan larangan pertama kali. Maksudnya perintah dalam bentuk kalimat perintah, fi'il amr, dan larangan dalam bentuk kalimat larangan, fi'il nahyi. Kalau kita buka Al-Quran, surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, kita tidak akan dapati perintah sampai pada ayat 20. Perintah yang pertama terletak pada ayat 21. Maksudnya perintah dalam bentuk kalimat perintah. Kalau perintah dalam bentuk pengabaran itu sudah ada, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bukan kalimat perintah, tetapi mengandung perintah. Kewajiban beribadah hanya kepada Allah dan minta tolong hanya kepadanya. Tapi dengan kalimat perintah kita dapati pertama pada surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat 1 sampai 20 belum ada. Apa kalimat perintah yang pertama, jemaah sekalian? U'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Dan jemaah sekalian, apabila disebut ibadah dalam Al-Quran, maknanya adalah tauhid. Artinya memurnikan ibadahnya kepada Allah, bukan sekedar menyembah Allah. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Kemudian larangan yang pertama dengan kalimat larangan pertama ada dalam ayat ke-22. Larangan pertama dalam Al-Quran pada ayat ke-22, apa larangan pertama? Larangan berbuat syirik. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, padahal kalian mengetahuinya. Artinya jemaah sekalian, ini ada pelajaran penting yang bisa kita petik di sini. Orang yang menyembah selain Allah berarti dia telah menjadikan makhluk tersebut tandingan bagi Allah, semisal dengan Allah atau sekutu bagi Allah. Disitulah letak murka Allah. Makanya orang berbuat zalim kepada orang lain, merugikan orang lain, tapi dosa syirik lebih besar, karena di situ mengandung penghinaan kepada Allah. Sebab orang yang berbuat syirik berarti dia menjadikan makhluk itu setara dengan Allah, sama dengan Allah, bahkan bisa jadi dia yakin lebih baik dari Allah. Disitulah mengapa Allah sangat murka terhadap kesyirikan. Karena syirik itu mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Padahal Allah itu maha suci, maha agung, maha besar, sempurna semua sifat-sifatnya. Maka pelecehan kalau orang menyamakan Allah dengan makhluk yang hina, yang rendah, yang lemah, yang banyak kekurangan, yang tidak memiliki kesempurnaan, dan setiap hari berurusan dengan kotoran. Disitulah mengapa Allah sangat benci terhadap orang yang melakukan kesyirikan. Makanya jemaah sekalian, kalau kita mengerti hakikat syirik, tidak mungkin kita mencintai orang kafir. Bagaimana mungkin kita mencintai orang yang menghina Allah, yang melecehkan Allah, apalagi sampai mendukung mereka, meninggikan derajat mereka. Allah sangat murka kepada mereka, Allah menghinakan mereka, tapi kita mengangkat mereka, kita tinggikan derajat mereka. Makanya kalau terlarang menjadikan mereka sebagai kawan setia, lebih terlarang lagi mengangkat mereka menjadi pemimpin. Sebab mereka orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Makanya dalam surat Al-Mujadalah ayat ke 22 Allah menegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Perhatikan jemaah sekalian, orang kafir Allah katakan dia adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun dia enggak niat, meskipun dia enggak bermaksud memusuhi, tapi dengan perbuatannya mempersekutukan Allah, berarti dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin orang yang beriman lalu berkasih sayang dengan mereka dan meninggikan derajat mereka? Kesimpulannya jemaah sekalian, Syekh rahimahullah menukil ucapan imam ahli tafsir, imam besar dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmati beliau, al khaliqu li hadhil asya huwa mustahiqun huwal mustahiqu lil ibadah, yang menciptakan segala sesuatunya ini maka dialah yang pantas untuk diibadahi, tidak ada selainnya yang boleh diibadahi. Kesimpulannya jemaah sekalian, kita sudah mengerti insyaallah Allah dialah Rabb, maka sudah sepatutnya dia saja yang kita sembah. Tinggal kita menguatkan iman kita dengan lebih mempelajari lagi ayat-ayat Allah yang syar'iyah maupun yang kauniyah, agar kita tambah mengenal Allah. Kemudian setelah itu yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengenal macam-macam ibadah yang dengan itu kita menyembah Allah, dan tidak boleh sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah. Betapa banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan karena dia tidak mengetahui macam-macam ibadah, sehingga tanpa sadar dia persembahkan kepada selain Allah. Inilah pembahasan berikutnya insyaallah taala. Pada pertemuan yang akan datang kita mulai masuk pada pembahasan anwaul ibadah, macam-macam ibadah. Kita cukupkan sampai di sini. Ada waktu kurang lebih 20 menit. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, penulis mengatakan bahwa tujuh langit dan tujuh bumi. Adakah dalam Al-Quran tujuh bumi? Saya kalau bangun kan ayat ini ya, tujuh langit. Saya belum pernah mendengar tujuh bumi. Baik. Ya. Ya. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau ada yang mau bertanya lagi, lebih bagus ditulis. biar cepat. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, di dalam Al-Quran tidak ada penegasan bumi itu ada tujuh, hanya langit yang ditegaskan ada tujuh, dan bumi hanya dikatakan seperti langit. Kata seperti di dalam Al-Quran itu bisa saja seperti dari segi besarnya atau dari segi jumlahnya. Jadi ada kemungkinan, jadi enggak tegas dikatakan tujuh. Tetapi di dalam hadis ada ketegasan bahwa bumi itu sama dengan langit ada tujuh. Seperti di dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatata'a shibran minal ard tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Siapa yang mencuri sejengkal tanah, merampas sejengkal tanah, maka akan dikalungkan padanya hari kiamat, di hari kiamat, dari tujuh lapis bumi. Akan dikalungkan padanya di hari kiamat dari tujuh lapis bumi. Dan juga masih ada hadis-hadis yang lain yang menegaskan bumi itu juga ada tujuh. Iya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Perkiraan manusia dalam misalnya cuaca, Ustaz. Bertindak karena mempercayai apa yang memperkirakan manusia, apakah itu menentang kaidah Allah? Juga bagaimana hukumnya misalnya di suatu daerah sedang dilanda kekeringan yang sangat dahsyat, di situ dilakukan rekayasa cuaca, Ustaz. Misalnya dengan ilmu pengetahuan yang ada, menciptakan awan hujan sebelum hujan, juga di suatu daerah yang sekarang dilanda hujan yang sangat lebat, itu direkayasa juga cuacanya dengan pemecahan awan hujan dan segala macam. Itu aja yang Assalamualaikum. Baik. Yang pertama, mempercayai perkiraan cuaca hukumnya boleh dengan syarat tidak meyakini kepastiannya. Namanya juga perkiraan. Kenapa boleh? Karena cara mereka memperkirakan dengan cara yang boleh. Bagaimana cara mereka memperkirakan? Karena melihat pengalaman. Iya kan? Pengalamannya kemarin-kemarin, kalau angin mengarah ke selatan, di daerah ini akan turun hujan. Pengalamannya kemarin-kemarin, kalau langit mendung, akan hujan. Tapi ternyata tak selamanya mendung itu berarti hujan. Artinya apa? Enggak boleh kita pastikan. Sebab itu perkara gaib, enggak bisa kita pastikan. Kita hanya bisa mengira-ngira saja. Iya. Jadi karena caranya mengetahui itu dengan cara yang mubah boleh, maka mempercayainya juga boleh, namun dengan syarat tidak kita pastikan pasti terjadi. Sebab itu perkara gaib, tidak ada yang tahu apa yang pasti terjadi kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah menegaskan, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau dia meramal dengan cara dukun. Cara dukun tuh macam-macam. Cara-cara yang enggak masuk akal dan meminta bantuan setan. Kadang dia menggunakan batu-batuan, menggunakan garis-garis, ya, kadang dilihat garis tangan, macam-macam mereka gunakan. Maka itu adalah perdukunan, dan perdukunan adalah kekafiran. Baik. Kemudian, bolehkah kita mengadakan semacam rekayasa cuaca yang tadinya kemarau lalu kita bikin hujan buatan? Jawabannya boleh saja. Itu hal yang mubah, bahkan itu termasuk amal soleh, membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Iya. Namun yang paling utama yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah dan memberi nasihat kepada orang-orang yang dilanda kemarau tersebut, mengingatkan kepada mereka kekuasaan dan keagungan Allah, dan mengingatkan untuk bertobat dan bertakwa kepada Allah. Karena andai kemarau ini hilang sekalipun, kalau mereka masih tetap dalam perbuatan dosa, bisa saja Allah menimpakan azab yang lain. Solusi untuk selamat dari berbagai macam problematika dan selamat dari azab hanyalah ketakwaan. Mungkin kemarauannya teratasi, tapi kalau Allah hendak menghukum, bisa saja dalam bentuk yang lain. Solusinya hanya dengan takwa, sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu bermakna sebaliknya. Orang yang tidak bertakwa tidak akan diberikan jalan keluar atau tidak akan dianugerahkan keberkahan di dalam jalan keluarnya. Dia punya jalan keluar tapi enggak diberkahi, sehingga dia tidak mendapat manfaat. Kelihatannya sudah ada jalan keluar, tapi tidak ada berkah padanya, sehingga tidak bermanfaat baginya. Demikian pula firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Itu bermakna sebaliknya. Kalau dia tidak bertakwa, Allah akan menyulitkan urusannya. Wallahu a'lam. Apabila orang tua jarang sholat, tetapi baik terhadap tetangga maupun orang lain, bila anak sudah beritahu lalu agak marah, apa yang harus anak lakukan, Ustaz? Yang harus dilakukan seorang anak apabila orang tua melakukan kekafiran dan meninggalkan sholat adalah kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Maka yang harus dilakukan seorang anak adalah berdakwah dengan lembut, dengan ilmiah, dan terus berdakwah serta bersabar, jangan putus. Kalau sekarang kita sampaikan belum diterima, tunggu lagi. Momen yang tepat besok, sampaikan lagi dakwah. Dan jangan lupa, gunakan akhlak mulia, pendekatan, beri hadiah, bantu orang tua, supaya senang kepada kita. Kalau sudah senang, lebih mudah mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian yakinkan orang tua bahwa kita ini sudah betul-betul belajar. Nih, saya hafal dalilnya. Ya. Allah berfirman, Nabi bersabda, orang tua dengan demikian akan tambah yakin, wah ini enggak main-main dia. Dia betul-betul belajar. Iya. Kemudian jemaah sekalian, doakan. Ini yang terpenting, doakan. Dan selamanya anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tuanya kafir. Allah mengatakan dalam surat Luqman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, jangan kamu taati keduanya. Kemudian jemaah sekalian, perhatikan lanjutan ayat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah kedua orang tuamu yang telah memaksamu untuk kafir tersebut di dunia dengan cara yang baik. Dan itu juga metode yang baik untuk berdakwah. Pergauli terus dengan baik orang tua kita dan doakan. Apakah kita boleh kerja di negara kafir? Jemaah sekalian, pergi ke negara kafir pada asalnya haram, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kecuali dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, ada kebutuhan, dan bekerja termasuk kebutuhan. Maaf, jangan difoto lagi. Syarat yang pertama adalah kebutuhan, dan bekerja termasuk kebutuhan. Apalagi berdakwah, ini wajib bagi yang mampu melakukannya. Syarat yang kedua, kita mampu mengamalkan kewajiban agama. Kalau misalkan kita dilarang sholat 5 waktu atau dilarang berpuasa, maka haram kita pergi ke sana secara mutlak. Syarat yang ketiga, kita punya kekuatan iman untuk membentengi diri kita dari syahwat. Karena sudah dimaklumi negara kafir itu adalah pengumbar syahwat. Dan syarat yang keempat, kita punya kekuatan ilmu untuk membentengi diri kita dari syubhat. Kalau yang merasa imannya tipis, ya, ilmunya juga enggak seberapa, jangan coba-coba. Itu namanya bunuh diri. Bahkan lebih dahsyat daripada bunuh diri. Kita dapat dunia, tapi rusak akhirat kita, na'udzubillah. Kemudian jemaah sekalian, pikirkan anak-anak kita. Pikirkan keluarga kita yang tinggal di sana. Mungkin kita yakin diri kita, tapi bagaimana dengan anak kita? Itu juga harus jadi pertimbangan. Iya, wallahualam. Bagaimana kalau kita kerja sama orang kafir? Apakah kita boleh mengucapkan hari raya mereka, selamat hari raya mereka, dan ikut makan dalam perayaan mereka? Jawabannya tidak boleh. Ini adalah dosa besar, termasuk wala kepada mereka. Bahkan kalau kita mengucapkan selamat karena membenarkan hari raya mereka, maka termasuk kekufuran. Tapi kalau kita cuma sekedar ingin menyenangkan dia, maka dosa besar. Tapi kalau kita membenarkan mereka, maka itu kekufuran. Dan jemaah sekalian, mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir itu lebih jelek dibandingkan kita mengucapkan selamat kepada koruptor. Selamat, korupsinya sukses, enggak ketangkap. Selamat, sudah berzina. Selamat, mencuri. Karena itu artinya kita mengucapkan selamat, Anda telah melakukan dosa terbesar. Ya, maka dosanya lebih besar daripada kita mengucapkan selamat terhadap para pelaku dosa besar yang lain. Ya. Dan kalau bisa cari pekerjaan lain yang tidak dipimpin oleh orang kafir, itu yang seharusnya kita lakukan. Beda dengan kita sama rata, seperti jual beli. Jual beli boleh, karena kita sama rata, nggak ada yang dipimpin. Iya. Atau sekedar rekan kerja. Kalau seorang muslim jadi pelayan orang kafir, tidak pantas. Orang muslim jadi pelayan orang kafir. Orang kafir itu hina. Kok kita melayani dia? Kita memuliakan dia. Ya. Pak, permisi, subhanallah. Ya. Dia orang kafir, dia terhina. Kok kita muliakan dia? Subhanallah. Ini enggak patut. Kalau bisa cari pekerjaan lain lebih bagus. Untuk mengikuti pemilu, apakah yang dilarang mengikuti metode pemilu karena sistem kafir, atau larangan karena calon yang akan dipilih lebih banyak mudaratnya dan kita tidak mengetahui atau tidak pernah dicontohkan dalam sunnah? Karena itu sistem kafir. Karena itu sistem kafir dan akan mengakibatkan terpilihnya orang-orang yang tidak pantas terpilih. Orang-orang yang tidak pantas terpilih. Dan pemilu itu jemaah sekalian adalah suara minoritas, bukan suara mayoritas. Kita dibohongi kalau kita yakin pemilu itu suara mayoritas. Pemilu itu adalah suara minoritas yang punya uang untuk iklan, untuk pencitraan. Ya. Yeah. Itu hakikat pemilu. Suara profesor doktor enggak ada bedanya dengan suara penjahat. Suara ulama nilainya satu, dan suara para pendosa sama, nilainya juga satu. Jelas bertentangan dengan syariat. Penjahat, orang kafir sekalipun dalam sistem pemilu bisa terpilih. Iya kan? Jelas bertentangan dengan syariat. Kalau melalui pemilu, kecuali dalam kondisi kalau kita tidak memilih, orang kafir naik, maka karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar, sebagian ulama berfatwa boleh ikut pemilu. Kenapa? Bukan karena pemilu itu boleh, tapi untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Jadi jangan yakin pemilu itu boleh, apalagi sampai jadi tim sukses. Ya. Jadi kampanye kemana-mana, subhanallah. Bukan itu yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Bukan tugas kita untuk apa namanya berpolitik. Tugas kita adalah menuntut ilmu, amalkan dan sebarkan seluas-luasnya. Kalau umat ini kita ajarkan ilmu akidah yang benar, mereka tahu siapa yang seharusnya dipilih. Kalau enggak, percuma kita kampanye, percuma kita berpolitik. Iya. Dan politik dalam Islam itu sebenarnya hanya patut diserahkan kepada orang-orang yang berilmu, baik ilmu tentang syariat maupun ilmu tentang bagaimana cara mengatur negara. Iya. Tapi sekarang orang bodoh, dia gak ngerti bagaimana seharusnya dia jadi pemimpin, kemudian dia berlomba-lomba mengejar kepemimpinan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadamah yaumil qiyamah." Sungguh kalian benar-benar akan sangat rakus terhadap kepemimpinan, padahal itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Artinya jemaah sekalian, meminta jabatan, berambisi terhadap jabatan itu terlarang. Sekarang bukan meminta lagi, mengemis kepada rakyat dengan menghabiskan dana miliaran bahkan triliunan. Padahal dana itu kalau sudah digunakan untuk pendidikan, untuk kesejahteraan fakir miskin, itu sudah cukup siapapun yang memimpin selama dia muslim yang baik. Kok dihabiskan untuk membeli suara, subhanallah. Inikah orang yang mau memimpin kita? Dia gak ngerti maslahatnya seperti, maslahat bagi kita apa? Kok dia mau jadi pemimpin, subhanallah. Nabi SAW mengingatkan, itu hanyalah akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Umar radhiyallahu anhu melihat jalan rusak saja, beliau takut kalau ada keledai yang terpeleset, beliau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi jemaah sekalian dengan kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak, itu lebih besar tanggung jawabnya pemimpin di hari kiamat kelak. Iya. Tapi dalam sistem pemilu, orang yang enggak mengerti menjadi pemimpin bisa terpilih. Jelas bertentangan dengan syariat. Orang yang mengatakan Al-Quran itu sudah tidak otentik lagi, apakah sudah batal keislamannya? Iya. Ini kekafiran. Ini kekafiran. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, sepakat ulama. Siapa yang mengatakan Al-Quran sudah tidak cocok di masa ini, sama dengan orang yang mengatakan syariat sudah tidak cocok, maka itu adalah kekafiran. Tapi jemaah sekalian, di dalam kaidah Ahlus Sunnah ada pembedaan pengkafiran terhadap perbuatan dan pengkafiran terhadap pelaku. Pengkafiran terhadap pelaku harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran terlebih dahulu. Iya, insyaallah mungkin di lain kesempatan kita bahas lebih detail. Jadi tidak otomatis kita bisa vonis orang itu kafir karena dia melakukan kekafiran. Namun perbuatannya langsung kita katakan itu perbuatan kufur. Apa sebenarnya hakikat? Kalau yang dimaksud hakikat itu adalah kenyataan yang sebenarnya, itulah maknanya. Tapi mungkin pertanyaannya terkait dengan ajaran sebagian sufi. Mereka membagi agama itu menjadi syariat dan hakikat, atau syariat, tariqat, hakikat dan ma'rifat. Maka ini pembagian yang mengada-ada di dalam agama. Kalau disertai dengan keyakinan, siapa yang sudah sampai hakikat, dia enggak wajib lagi sholat, maka itu keyakinan kufur. Sama artinya dia mengatakan, Nabi tidak diutus kepadaku. Nabi diutus hanya kepada yang lainnya saja, hanya mereka yang wajib sholat, mengikuti syariat beliau. Subhanallah. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung dari Allah, maka hanya Dia sepatutnya yang kita sembah. Apakah orang ateis itu berarti mereka mengangkat logika sebagai Rabbnya? Iya. Orang yang tidak menyembah Allah, pada hakikatnya dia menyembah hawa nafsu. Yang mereka sebut logika, hakikatnya adalah hawa nafsu dan menyembah setan. Semua orang yang tidak menyembah Allah, walaupun dia mengaku saya enggak menyembah siapa-siapa, pada hakikatnya dia menyembah hawa nafsunya dan penyembah setan. Karena setanlah yang menjerumuskan dia seperti itu, dan kebodohan hawa nafsunya yang menjadikan dia seperti itu. Bagaimana hukumnya mempelajari ayat kauniyah dengan merujuk kepada penelitian ilmuwan barat seperti hukum teori atau semesta dan lain-lain? Kalau tidak bertentangan dengan syariat, itu hal yang mubah. Namun jangan kita terlalu mudah percaya dengan mereka. Ya, jangan terlalu mudah percaya dengan mereka. Kenyataannya mereka punya teori-teori yang banyak bertentangan dengan syariat, seperti teori manusia dari kera. Ya, sudah jelas bertentangan dengan syariat. Maka jangan mudah percaya dengan mereka. Harus kita juga memahami bukti ilmiahnya. Jangan mudah percaya. Dalam agama saja kita gak boleh taklid. Harus kita tahu dalilnya. Apalagi dalam masalah duniawi. Kok gampang sekali kita percaya kepada mereka. Iya. Padahal seringkali sudah bertentangan jelas dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yakin mereka salah. Walaupun belum terbukti sekarang. Seperti dulu, sebagian dokter mengatakan, ini ajaran gak benar katanya. Masa lalat jatuh di gelas, kemudian kita celupkan lagi. Ternyata di kemudian hari para dokter yang lain membuktikan persis seperti ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lalat itu jatuh, dia akan melepaskan racunnya terlebih dahulu. Kalau kita tekan ke bawah, dia lepaskan penawarnya. Yeah. Jadi kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yakin pasti temuan mereka salah. Gak mungkin benar. Hanya saja mungkin sekarang belum bisa kita buktikan, tapi harus yakin pasti salah. Kita mempelajari satu hal sehingga dengannya kita menjelaskan berbagai rentetan kejadian yang bisa dihadapi akan terjadi. Misal kolesterol, darah kental, tekanan darah tinggi, pembuluh darah yang harus pecah, stroke. Apabila menjelaskan hal seperti ini, padahal kita juga meyakini takdir Allah, belum tentu akan demikian, berdosakah? Jawabannya tidak. Ini namanya meyakini bahwa semua itu adalah sebab yang Allah ciptakan. Misalkan kita meneliti ternyata kolesterol itu menyebabkan berbagai penyakit, maka kita pun yakin itu adalah sebab yang Allah ciptakan sebagai hal yang bisa memunculkan penyakit. Namun kita yakin itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Sedangkan kolesterol itu hanyalah sebab. Dan dalam permasalahan sebab ini ada kaidah-kaidahnya, dan ada orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan juga. Namun ini penjelasan yang cukup panjang, insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang lebih detail tentang kaidah-kaidah mengenal sebab dan kesyirikan-kesyirikan dalam keyakinan terhadap sebab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Boleh kerja lagi, ada 4 kebutuhan, ilmu, iman, satu lagi Pak. Kebutuhan, berilmu, beriman, pikirkan anak. Pak nomor 2 ini saya lupa Pak. Apa namanya ini Pak? Tentang boleh keluar negeri. Ah, ada kebutuhan, ilmu, iman, ini. Kita mampu mengamalkan agama. Ya, karena iya. Seperti wanita kan dilarang berjilbab. Salam Pak. Ini Ustaz. Anak. permasalahannya ini. Anak kan sholat di masjid dekat rumah anak. Jadi sama ustaz sini kita nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh sholat di situ. Kenapa? Dengan alasan katanya kita apa Wahabi gitu. Cara-cara sholat kita Wahabi, menggerakkan tangan, terus cara berdirinya. Dia nggak ada hak melarang kita. Tapi dia soalnya yang itu orang banyak yang apa wakaf, jadi dia ngusir terus kita nggak boleh. Sebenarnya dia nggak ada hak. Kalau sudah wakaf berarti sudah milik kaum muslimin. Ya. Kalau sudah wakaf sudah milik kaum muslimin. Nah, mungkin saya saran aja cobalah dekati. Ya. Mungkin datang ke rumahnya main, bawakan hadiah. Ya. Buat hatinya senang kepada kita. Kuncinya di situ insyaallah. Itulah kuncinya, Pak. Dekati mereka karena kita wajib mendakwahi mereka. Karena kalau mereka sudah enggak senang kepada kita, sulit mau dakwahi. Dia seorang ustaz. Sudah ya, Pak, paling kita dakwahi dengan akhlak kan. Ya. Jadi intinya dia enggak punya hak. Ya terserah tuh mau tetap sholat di situ boleh. Selama ini sampai 1 bulan ini enggak sholat di situ. Ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Yang penting di masjid kan. Iya, di tempat lain enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Ya, tapi kalau saran saya ya enggak apa-apa dekati juga dia. Pendekatan gitu. Kayak itu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana tuh? Ya mungkin ngasih hadiah. Oh gitu. Iya. Ngasih hadiah, bawakan makanan atau apa kayak bantu masjidnya. Ini Pak ada sedekah untuk masjid gitu, bayar listrik misalkan, kan pahala juga bagi kita dia pakai sholat gitu kan. Salam Pak. Waalaikumsalam. Afwan. Ini ngisi lagi ini. Iya, iya, harus buru-buru nih. Jam 1. Siapa lagi? Masya Allah. Ya, Pak, sampai ketemu lagi ya. Afwan. Salam Pak. Ini mau tanya sebentar. Iya Pak. Apakah ini untuk man margin aja?